Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita telah menyelesaikan pertemuan kemarin tentang masalah yang mana yang didahulukan, apakah kedua telapak tangan atau kedua lutut, sebagaimana telah dijelaskan bahwa masalah ini termasuk masalah yang cukup pelik khilafnya, sampai-sampai dari segi hadis An-Nawawi rahimahullah mengatakan tidak tampak tadi dari segi sunnah. Tetapi kita sampai pada kesimpulan, wallahu a'lam, dalam hal ini yang tampak lebih kuat apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Sudah disampaikan bahwa hadis Abu Hurairah, riwayat yang melarang menderum, yakni melarang menyerupai unta, cara menderumnya unta ketika turun sujud, menurunkan tubuh untuk sujud, ya, tidak meniru cara unta menderum, dan Nabi mengatakan hendaknya wal yadu yadai qabla rukbatai idza sajada ahadukum fala yabruk kaburukil jamal kama yabrukul jamal wal yadu yadai qabla rukbatai. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka jangan sujud meniru seperti cara unta menderum, hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu, kemudian kedua lututnya. Dari segi riwayat tampak bahwa hadis ini sahih, dan Ibn Hajar mengatakan lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr karena memiliki syahid hadis ini dari hadis Ibnu Umar, amalan Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Ibnu Umar senantiasa mendahulukan kedua telapak tangannya kemudian kedua lututnya, dan Ibnu Umar meriwayatkan itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, senantiasa mendahulukan kedua tangannya kemudian kedua lututnya. Sementara hadis Wa'il bin Hujr, ya, sudah kalian dengar keadaannya. Hadis Wa'il bin Hujr bahwa Nabi SAW mendahulukan lututnya daripada kedua telapak tangannya, ada Syarik bin Abdullah Al-Qadi Al-Kufi yang dinilai oleh jumhur Sayyid Hifz jika bersendiri, apalagi di sini dia menyelisihi murid-murid, ya, sahabat Asim bin Kulayt yang thiqah, yang meriwayatkan dari Asim, dari Wa'il, sifat salat Nabi SAW, tidak ada yang menyebutkan masalah itu, tidak ada yang menyebutkan hadis tersebut kecuali Syarik menyelisihi yang lain. Nah, satu saja dia selisihi, seperti Zaidah bin Qudamah yang thiqatun sabit, ya, terpercaya dan kokoh, sudah tidak mungkin, ya, diterima riwayatnya Syarik karena menyelisihi rawi yang thiqah, sementara dia dinilai oleh jumhur hafalannya lemah, jelek, apalagi menyelisihi seluruh murid Asim bin Kulayt yang lainnya dan dia sendiri. Nah, adapun prediksi Ibnu Qayyim terhadap hadis Abu Hurairah yang memprediksi rawi salah riwayat, bahkan Ada yang mengatakan seperti dinukil oleh Tuhawi dalam Mushkil Al-Athar dan Syah Ma'anil Al-Athar bahwa hadis ini mustahil. Bagaimana mungkin Nabi menyuruh menyelisihi unta kemudian menyuruh mendahulukan kedua tangan, sementara unta jika menderum dua tangannya dulu, yakni kedua kaki depan yang turun. Ya, prediksi itu dari Ibnu Qayyim, dan yang mengatakan ini mustahil keliru. Nah, dan sudah disampaikan bahwa Ibnu Qayyim semakin meyakinkan prediksinya ketika menemukan, begitu bahasanya Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Waqo Ali, kata Ibnu Qayyim, Waqo Ali, terbetik pada diri saya bahwa hadis ini ada sesuatu dari keluhan rawi. Hatta ra'aitu hadis Abi Hurairah 'inda Ibnu Abi Syaibah. Sampai saya melihat hadis Abu Hurairah dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk." Fala yabruk. Kaburuk al ba'ir al jamal. Ya. Wal yada' atau idza sajada ahadukum falyad'u rukbatay qabla yadayhi wa la yabruk kaburuk al jamal. Jika salah seorang akan sujud hendaknya mendahulukan kedua lututnya daripada kedua telapak tangannya dan jangan menderum seperti cara unta menderum. Hanya semakin yakin Ibnu Qayyim ketika melihat hadis ini. Padahal hadis ini tadi hadis Abu Hurairah yang ini yang perintah mendahulukan lutut, hadis ini ada di dalamnya rawi yang wahim jiddan namanya Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi. Wahim jiddan, bahkan sebagian ahli hadis ittahamahu bil kadzib, menuduh dia berdusta. Oleh karena itu Al-Albani mengatakan batil. Ibnu Hajar mengatakan dhaif, Al-Baihaqi mengatakan dhaif. Ya, Al-Albani mengatakan batil. Karena Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi wahid jiddan, sangat lemah, bahkan ada sebagian ahli hadis menuduh dia berdusta. Bagaimana mungkin ini dijadikan sandaran untuk menilai riwayat Abu Hurairah yang pertama yang itu tampak sahih, ya? Sehingga alat Ibnu Qayyim di sini keliru. Kemudian apa yang dianggap mustahil? Ya, apa yang dianggap mustahil oleh sebagian ulama menganggap mustahil hadis tersebut, seperti yang digambarkan tadi, kok Nabi menyuruh menyelisihi unta tetapi menyuruh mendahulukan tangan, padahal unta jika menderum tangannya dulu yang turun. Nah ini dijawab oleh Tuhawi dalam Mushkil Al-Athar dan Syarh Ma'anil Al-Athar, yang dijawab oleh Al-Albani bahwa dalam kitab Lisanul Arab dan kitab-kitab kamus bahasa Arab, hewan berkaki empat dan unta termasuk di dalamnya, lututnya ada di tangan. Ya, lututnya ada di tangan. Ya, ini ada pada kedua kaki depannya, kedua tangannya. Artinya unta jika menderum bertopan dengan lutut. Lututnya dulu yang dijatuhkan. Unta badannya berat. Tahu unta kan? Tapi belum pernah lihat menderum ya? Belum. Nah, unta tinggi berat itu. Nah, berlutut dulu dia. Kaki depannya itu tangannya. Itu dulu yang dijatuhkan. Jadi lututnya. Cek. Nah, dijatuhkan bersandar ke lutut. Bersimpuh dengan lututnya. Terus dia menahan tubuh dengan lutut. Setelah itu jatuhkan yang belakang. Nah, jadi bertopan dengan lutut untuk menahan tubuhnya ketika hendak menderum. Lutut turun menahan. Setelah itu baru jatuhkan tubuh bagian belakang. Nah, kedua kaki belakang dan tubuhnya bagian belakangnya turun, dijatuhkan ke tanah. Nah, kita dilarang meniru ini. Jangan bertopan ke lutut. dan memang berat, sakit, apalagi orang yang gemuk, apalagi orang tua, sudah sampaikan, ya, sampai ada orang tua yang di salah satu majelis bertanya, nah, minta solusi, karena taunya dia mazhab Syafi'i, kaum muslimin di negeri ini tetapnya mazhab Syafi'i, taunya mereka lutut dulu yang lurus, nah, dia merasa berat, sudah tua, dia mengatakan sudah berat lututnya menahan tubuhnya, nah. Makanya Nabi di hadis itu menyuruh dahulukan dulu ke telapak tangan. Jadi topang tubuh ini dengan telapak tangan ketika turun. Dan ini lebih mudah. Oleh karena itu Malik mengatakan apa? Lebih khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Dan dinukil dari Az-Zain Ibn Murir yang dinukil dari Ibn Hajar Fathul Bari. Ya, momen keselarasan munasabahnya adalah menahan sakitnya lutut jika bertopang ke lutut. Ketika turun sujud dengan mendahulukan lutut. Jadi ketika tangan dulu yang turun, berarti memang langsung kita mengarah meletakkan ini, ya, yang merupakan inti, paling inti dahi yang ini tidak ada khilaf, ya, mengenai rukunnya. Jelas. Nah, meskipun Abu Hanifah ada pendapatnya yang menyelisih yang lain, mengatakan bisa dipilih antara salah satunya apakah dahi atau hidung. Nah, yang jelas ini salah. Nah, yang inti memang intinya wajah. Jadi memang langsung kita mengarahkan wajah ke tempat sujud dengan ketika kita turun yang kedua telapak tangan. Kan kita langsung menemui tempat sujud dengan wajah. Langsung. Nah. Dan kita terhindar dari menahan sakitnya kedua lutut ketika menurunkan tubuh bertopan dengan lutut. Sebagaimana yang dilakukan oleh unta. Kita terhindar dari itu. Dan kita tidak menyerupai unta di sini. Jadi tidak ada masalah di hadis tersebut. Ketika mengetahui hakikat tersebut bahwa lututnya ada di tangannya. Dan makna unta jika menderum memanfaatkan lututnya untuk menahan berat tubuh. Jadi lututnya dulu yang derumkan, menahan itu kemudian menjatuhkan bagian belakangnya. Jika kita mendahulukan lutut, berarti kita juga bertopang ke lutut. Menahan tubuh yang turun berarti meniru unta. Makanya Nabi mengatakan wal yadu' yadaihi qabla rukbatayhi. Makanya tampak dari segi dalil lebih kuat dan dari segi makna dan dari segi kemudahan praktek. Seperti kata Imam Malik, lebih khusyuk terasa dan lebih mudah, ya. Barakallahu fiikum. Kemudian selanjutnya bagaimana posisi kedua telapak tangan ini pada saat sujud? Bagaimana posisinya? Sekarang sifat kedua tangan, baik telapak tangan, lengan, siku, lengan bawah, lengan atas, ini sekarang yang akan kita pelajari saat sujud. Mustahab merapatkan jari jemari tangan dirapatkan, dommul asabi' dirapatkan, ya, dan membentangkannya ke arah kiblat. Membentangkan jari jemari itu ke arah kiblat. Ya, mabsutatain. Terbentang kedua telapak tangan tersebut dengan jari jemarinya. Menghadap ke kiblat, muwajjahah ila kiblat. Sejajar dengan kedua bahu, posisinya sejajar dengan kedua bahu. Atau sejajar dengan kedua ujung atas telinga. Ada dua pilihan. Untuk letaknya posisinya di tanah. Bisa diposisikan sejajar dengan kedua bahu. Atau sejajar dengan kedua ujung atas telinga. Nah, jadi perhatikan. Ini sama. ketika kita mengangkat kedua telapak tangan saat takbiratul ihram, ya, bagaimana sifat kedua tangan? Dibentangkan kan? Iya, dibentangkan. Terbuka begini, terbentang. Kemudian jari jemari dirapatkan. Iya kan? Mulai dari takbiratul ihram, begitu pula ketika hendak ruku, begitu pula ketika i'tidal. Begitu sifatnya. Kemudian posisinya juga ada dua pilihan dari Nabi SAW, yaitu sejajar dengan bahu, yakni ujung jari jemari ya sejajar atau setinggi bahu. Pilihan yang kedua, ujung jari jemari sejajar atau setinggi ujung atas telinga. Imma ini, imma ini. Sama ketika sujud ya, dua pilihan ini juga. Nah, jadi jika misalkan dari awal sholat kita memilih misalkan yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, ya, diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, yakni mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu, ya, dari takbiratul ihram ketika ruku juga begitu, ketika i'tidal juga begitu, nah ketika sujud juga begitu, posisinya di sini, ketika sujud. Diseragamkan. Karena itu memang riwayatnya bahwa Umar As-Sa'idi bahwa Nabi SAW ya di dari awal riwayatkan dari Muhammad As-Sa'idi bahwa Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya sejajar bahunya ketika takbiratul ihram dan seterusnya dan ketika sujud. Nah, jika dari awal kita memilih hadis mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr bahwa Nabi dari takbiratul ihram ya, ketika hendak ruku, ketika i'tidal, mengangkat kedua telapak tangannya sejajar ujung atas telinga, maka ketika kita sujud juga kita mensejajarkan posisi tangan ini, ya, ujung jari jemarinya sejajar dengan ujung atas telinga. Jadi wajah diapit oleh seperti ini. Nah, oh iya. Nah sekarang kita mulai dulu merapatkan jari jemari tangan. Di sini ada hadis Al-Bara bin Azib. Mulai dari ini dulu, membentangkan ya. Membentangkan membentangkan jari jemari tangan. Di sini ada hadis Al-Bara bin Azib. Ada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyifatkan sujud Nabi alaihi salatu wasalam. Kata dia, "Fabasata kaffayhi." Nah, kata Al-Bara bin Azib menyifatkan sifat sujudnya Nabi alaihi salatu wasalam ketika sujud, "Fabasata kaffayhi." Maka Nabi alaihi salatu wasalam basata membentangkan kedua telapak tangannya. Hadis ini riwayat Ahmad. Hadis ini riwayat Ahmad. Subhanallah. Hadis ini di sanadnya, hadis ini sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani dalam aslu sifatish shalah. Dalam aslu sifatul sholat. Sama dalam sifatul sholat juga begitu. Namun jika ingin melihat rincian-rinciannya, ya lengkapnya di aslu sifatul sholat. Beliau menilainya sanadnya hasan. Padahal, nah ini, padahal di sanadnya ada rawi yang sudah kalian dengar sebelumnya. Yaitu Syarif bin Abdullah al-Qadhi al-Kufi. Dan kalian sudah tahu penilaian Al-Albani terhadap Syarif. Apa penilaian Al-Albani? Menukil qaul jumhur. Jumhur Al-Albani ketika mendaifkan hadis itu, hadis Wa'il bin Hujr, masalah Nabi mendahulukan kedua lutut. Sebabnya kan ada Syarif. dan menukil kaul jumhur bahwa dia sayyul hifz, jelek hafalan. Di sini ada dia, syarik ada di sini. Di sana hadis ini. Tapi Al-Albani mengatakan sanad isnaduhu hasan. Nah, kalau kita kembali kepada penilaian Al-Albani, harusnya dhaif sanadnya. Al-Albani bukan mengatakan hadithun hasan, tidak. Kalau dia tahu hadithun hasan, boleh jadi karena penguat. Tapi boleh mengatakan isnaduhu sanadnya. Berarti sanad itu yang difonis hasan. Wallahu a'lam. Bagaimana bisa begitu? Yang jelas, ya, ada syarik. Artinya kalau kembali kepada penilaian jumhur, dhaif sanadnya. Namun, demikianlah yang jelas Al-Albani rahimahullah menghasankan. Nah, beliau menghasankan. Baik. Dan ada hadis yang semakna dengan ini menurut salah satu tafsirnya, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Ingat ya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, dia tampil menyifatkan sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah 10 sahabat yang lain. Dia mengatakan, saya yang paling tahu sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia praktekkan. Nah, di antara yang dia praktekkan pada riwayat Al-Bukhari, fa'idha sajada wada'a yadaihi ghayra yani, di antara yang dia riwayatkan dari sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Nah, di antara diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi dari praktek sifat salat Nabi, dia mengatakan fa idza sajada, kemudian apabila Nabi sujud, wada'a yadayhi, Nabi meletakkan kedua tangannya, ghayra muftarishin, tidak menghamparkan lengannya di tanah. Jadi tidak diletakkan lengannya di tanah begini, dihamparkan, didurkan, ya, tidak. Ini nanti akan datang pembahasannya mengenai lengan yang diangkat. Wala qabidhum, asyahid bagian akhir hadis. Wala qabidhihima. Wala qabidhihima. Dan tidak pula qabidhihima, tidak pula menggenggam jari-jemarinya. Wala qabidhihima, tidak pula menggenggam jari-jemarinya. Yakni membentangkan jari-jemarinya. Ini salah satu pendapat dalam menafsirkan wala qabidihima. Karena wala qabidihima, ya, ana teliti syarah ulama, ada dua versi menafsirkan wala qabidihima. Ada dua pendapat. Salah satu pendapat itu mengartikan menafsirkan wala qabidihima, yakni Nabi tidak menggenggam jari-jemarinya, artinya dibentangkan, berarti jadi syahid, jadi penguat yang semakna dengan hadis sebelumnya tadi, ya, hadis Al-Bara' tadi itu. Nah, yang memilih tafsir itu yang anda dapatkan adalah Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, ya, menafsirkan dengan makna itu, kemudian dia menyebutkan kemungkinan tafsir yang kedua, yakni menurut versi yang lainnya, pendapat yang lain. Nah, ini akan kita pelajari nanti tafsir yang kedua itu. Adapun yang kedua, Ibnu Rajab dalam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari hanya menyebutkan satu tafsir, tidak menyebutkan pendapat yang lain. Ibn Rajab menyebutkan maknanya adalah membentangkan kedua telapak tangannya. Tidak. Membentangkan kedua telapak tangannya. Jadi jemarinya dibentangkan, tidak digenggam. Dan Ibn Rajab tidak menyebutkan, ya, pendapat yang kedua. Hanya menyebutkan ini. Nah, adapun Al-Baghawi setelah menyebutkan tafsir itu, beliau menyebutkan pendapat yang lain, kila, ya. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah tidak mengepit lengannya, sikunya dan lengannya ke lambung, tetapi dibuka. Dan ini nanti akan datang pembahasan khusus. Jadi menurut tafsir yang dipilih oleh Al-Baghawi dan Ibnu Rajab, mengartikan wala qabidihima, dan Nabi tidak menggenggam jari-jemarinya, yakni membentangkannya, berarti membentangkannya ini menjadi syahid penguat terhadap hadis Al-Bara bin Azib tadi yang sedikit ada masalah kaitannya dengan di sanadnya ada syarik. Nah, al-muhim, meskipun keadaan hadis seperti ini, tetapi ya dugaan kuat atau bisa dipastikan memang seperti itu. Nah, memang seperti itu Nabi alaihissalam membentangkan jari-jemarinya. Jadi bukan begini ketika sujud. Bukan menggenggam jari-jemarinya begini, bukan begini seperti mencakar atau mengendap. Mesti dibentangkan. Nah, mesti dibentangkan. Baik. Kemudian dalil bahwa Nabi Alaihissalam merapatkan jari jemarinya, jadi bukan dibuka begini. Nah, bukan dibuka begini. Bukan direnggangkan begini. Ada celah enggak? Dirapatkan. Jadi tidak ada celah yang terbuka antara jari jemari, dirapatkan. Nah, sama ketika mengangkat kedua telapak tangan, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika i'tidal, sama dengan ini. Jadi rapat begini. Nah, dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani. Dihasankan oleh Al-Albani dalam aslu sifatul shalah, dalam sifatul shalah, yaitu kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Kana adalah Nabi SAW. Iza sajada, apabila beliau sujud, dhamma asabi'ahu. Beliau merapatkan asabi'ahu, jari jemarinya. Ini adalah hadis Wa'i bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr. Nah, kemudian dalil bahwa jari-jemari itu diarahkan ke arah kiblat, ya, muwajjah ila al-qiblah, hadis Al-Bara bin Azib riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Hadith Al-Bara bin Azib riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam aslu sifatul shalah dan juga dalam sifatul shalah. Sedilihat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata dhahrahu. Ini hadithnya sudah lewat pada pembahasan rukuk. Ya, sifat rukuk. Karena bagian awal kana an-nabiyyu adalah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila rukuk, basata dhahrahu, beliau membentangkan punggungnya, dibentangkan lurus. Wa idza sajada, dan apabila sujud, wajjaha asabi'ahu, wajjaha asabi'ahu qibalal qiblati, qibalal qiblati. Fatafajjah, fatafajjah. Syahid, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qiblah. Apabila sujud, wajjaha mengarahkan asabi'ahu, jari jemarinya, qibalal qiblah, ke arah qiblah. Jadi jangan miring begini, ya. Kalau sujud, jangan miring, jangan arahkan ke arah qiblah. Nah, cuma di sini, tau? Ini. Arahkan ke arah qiblah. Baik. Adapun posisi kedua telapak tangan, tadi sudah disebutkan ada dua sifat yang warid. Yang pertama apa? Sejajar dengan bahu. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i memilih sifat ini dalam ya kitabnya. Dan disebutkan dalam Al-Majmu' oleh An-Nawawi. Sebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini mazhab pendapat Asy-Syafi'i dan merupakan mazhab Syafi'i, mazhabnya fuqaha Syafi'iyah. Memilih sejajar dengan kedua bahu. Berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, tadi sudah disinggung, diingatkan kembali hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, dan hadisnya ada dalam Bulughul Maram. Nah, hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini dia tampil di tengah 10 sahabat yang lain mengatakan saya yang paling tahu. Saya yang paling menguasai sifat sholat Nabi SAW. Kemudian dia meriwayatkan sifat sholat Nabi SAW. Ya. Ada riwayat dalam Al-Bukhari. Ada juga dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah. Riwayat ini tidak ada dalam Al-Bukhari. Terkait masalah ini tidak ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ditemukan pada salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ditemukan pada salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa wada'a kaffayhi halwa mankibayhi. Nah, begitu kata Abu Humaid As-Sa'idi. Wa wada'a kaffayhi halwa mankibayhi. Wa wada'a kaffayhi, dan Nabi alaihi salatu wasalam wada'a kaffayhi, meletakkan kedua telapak tangannya halwa mankibayhi, sejajar dengan kedua bahunya. Lihat siapa tadi? Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Tidak ada dalam Sahih Bukhari. Lihat ini. Adanya dalam Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Albani menilai hadis ini sahih dengan penguatnya. Sahih dengan penguatnya. Bisa dilihat dalam Al-Irwa. Bisa dilihat, dicek dalam Al-Irwa nomor 309. Penjelasan takhrijnya dalam Al-Irwa nomor 309. Dan bisa dilihat dalam sifat as-salah. Sifat yang kedua, ini tadi yang dipilih siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi ini mazhab Syafi'i, mereka memilih. Yang kedua, sejajar dengan kedua ujung atas telinga. Dalam Al-Bughri, Ibn Qudamah menukil dari Al-Asram bahwa Al-Asram ya meriwayatkan sifat ini diamalkan oleh Al-Imam Ahmad. Dia melihat Al-Imam Ahmad ketika sujud meletakkan kedua telapak tangannya ya sejajar dengan ujung atas telinganya. Jadi wajahnya sujud di antara kedua telapak tangan. Persisnya ya. Telapak tangan itu sejajar dengan ujung atas telinga. Jadi ujung jari jemari sejajar setinggi ujung atas telinga. Al-Akhram melihat Al-Imam Ahmad melakukan ini. Jadi Al-Akhram melihatkan sifat ini diamalkan oleh Al-Imam Ahmad. Dan dalil sifat ini adalah hadis Wa'il bin Hujr. Ingat hadis Wa'il bin Hujr? Iya. Sudah pernah kita lewati awal hadis dalam Sahih Muslim. Dia meriwayatkan detail. Secara khusus perhatiannya Wa'il bin Hujr, masih ingat ya? Secara khusus perhatiannya Wa'il bin Hujr tertuju kepada gerakan-gerakan tangannya Nabi. Nah, makanya masih ingat pembahasan Syekh Mukbil berpegang dengan hadis Wa'il bin Hujr ya, dalam mendukung pendapat jumhur ulama bahwa saat iktidal, tangan dijulurkan ke bawah dan tidak bersedekat. Dari paling kuatnya hadis Wa'il bin Hujr, karena Wa'il bin Hujr khusus perhatiannya ke tertuju ke posisi tangannya Nabi, diangkat ketika takbiratul ihram setinggi ujung atas telinga, kemudian bersedekah ya, meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, riwayat yang lain mengambil menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, kemudian menyelimuti tubuhnya dan pakaiannya, ketika hendak ruku dia keluarkan tangannya, itu perhatiannya tertujunya ke tangan, subhanallah, mengamatinya ke tangan. Ketika hendak ruku dikeluarkan tangannya, diangkat lagi setinggi, kemudian ruku ya. Ketika bangkit i'tidal, diangkat lagi setinggi ujung atas telinga, kemudian sujud. Dan dia tidak mengatakan kembali bersedekah. Seandainya kembali bersedekah, dia akan sebutkan, karena dia perhatikan tangannya. Ketika dia tidak menyebutkan, itu berarti terjulur. Nah, tidak kembali kan. Di awal dia menyebutkan secara takbiratul ihram itu terlepas tangannya setinggi ujung atas ini sedekah. Pas ketika sampai kepada gerakan i'tidal mengangkat kedua telapak tangannya setinggi sejajar ujung atas telinga, dia tidak mengatakan dan bersedekah, tidak. Nah, kelanjutan hadis itu ya langsung dan Nabi sujud. Falamma sajada, kata Wa'il bin Hujr, falamma sajada, sajada baina kasfai. Coba lihat, di bagian tangan dia. Cermatnya itu, Wa'il bin Hujr perhatiannya ke tangan. Falamma sajada, ketika Nabi sujud, sajada baina kasfai. Sujud di antara kedua telapak tangannya. Sujud di antara kedua telapak tangannya. Artinya wajahnya berada di antara kedua telapak tangannya. Artinya posisi kedua telapak tangan juga sejajar dengan telinga, ujung atas telinga. Dan lebih jelas lagi pada riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ya, lebih jelas lagi pada riwayat Abu Dawud An-Nasa'i. Dan pada lafaz An-Nasa'i, lafaznya fakanat yadahu, fakanat yadahu, maka adalah kedua telapak tangan Nabi saat sujud min udhunaihi, posisinya dari kedua telinganya. Fakanat yadahu, maka adalah kedua telapak tangannya. Min udhunaihi, posisinya dari kedua telinganya. Alal mawdi'i alladhi istakbala bihi mas-salah. Alal mawdi'i alladhi istakbala bihi mas-salah. Alal mawdi' di posisi alladhi istakbala bihi mas-salah, posisi yang sama dengan posisi kedua telapak tangannya saat Nabi memulai sholat saat takbiratul ihram. Berarti di sini sejajar dengan ujung atas telinga. Begini, jadi ketika Nabi takbiratul ihram kan begini. Nah, mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan ujung atas telinga. Jadi jemarinya. Ketika sujud, fakana yadahu, maka adalah kedua telapak tangannya. Mi'udunai, posisinya dari telinga, sama posisinya dengan posisi kedua telapak tangannya ketika takbiratul ihram. Berarti kan begini sujudnya. Nah. Baik. Dan ini dinilai sahih, riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam sifat as-salah dan juga dalam as-aslu sifat as-salah dan dalam sifat salah. Jadi yang kedua diamalkan oleh Imam Ahmad. Yang meriwayatkan dari Imam Ahmad Al-Asram. Dan ada di antara Imam Qudamah yang dinukil di situ. Yang pertama riwayat Abi Humaid As-Sa'idi diamalkan oleh Asy-Syafi'i. Kita memilih dua-duanya. Yani kedua sifat ini habit dari Nabi alaihi wasallam. Sebagaimana sudah terangkan di awal, diseragamkan sesuai hadis Abu Humaid As-Sa'idi dari awal. Jadi jika mengamalkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi dari awal mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu dari takbiratul ihram, begitu pula ketika hendak rukuk, begitu pula ketika i'tidal, begitu pula ketika sujud, diseragamkan sesuai riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, atau mengamalkan yang kedua, riwayat Wa'il bin Hujr dari awal ketika takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangan sejajar setinggi ujung atas telinga ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika sujud. Nah, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua secara bergantian. Demikian yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Al-Albani. Ya, dalam Aslu Sifatus Shalah dan Sifatus Shalah dan dalam talkhisnya dan Syekhuna Al-Wadi'i. Ya. Dan Al-Uthaymin dalam Asyahul Muntim. Disunnahkan diamalkan secara bergantian dengan itu tadi. Imma mengamalkan, terkadang mengamalkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, terkadang mengamalkan hadis Wa'id al-Hujr. Dan masing-masingnya sudah diamalkan oleh a'immah. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi diamalkan oleh Syafi'i, dipilih oleh Syafi'i, sedangkan hadis Wa'id al-Hujr diamalkan oleh oleh siapa? Al-Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Nah, sementara kita akhiri pembahasan sampai di sini. Barakallahu fikum. Baik, tafadhalu subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi.